Last Time Music. Semua harus dilawan dengan senyuman. Seperti habis hujan, taman bunga ku siram. Laut panjang ku seberang, kilat datang menghadang. Gunung tinggi ku daki, tak bisa ku sendiri. Imajinasi tinggi lewat nada bernyanyi. Ku ucap terima kasih buat lawan dan teman. Tak perlu ada dendam, mari berjabat tangan. Hidup tak berarti bila aku sendiri. Semua terasa indah bila terus berlari. Berbagai mimpi kan kita rangkai. Senyuman indah akan ku bingkai dalam dinding hati. Dunia begitu pedihkan kita lalui. Walau hati terbakar ku kan terus bersabar. Saudaraku anggap teman, lawan ku minta perdamaian. Untuk semua takkan pernah tersingkirkan. Hidup susah kawan, mari kita bergandeng tangan. Masalah silih berganti, tetap tersenyum berseri. Rangkaian sejuta mimpi jadikan motivasi. Hentakkan kaki berlari, sadarlah hidup tak sendiri. Ego tinggi tak berarti, jangan pernah kau sombong. Nanti Tuhan gak nolong, hidup kadang ditodong. Berawal dari bayi, dewasa ku mandiri. Kaki terikat tali, susah untuk berlari. Mimpi jadi kreasi, banyak orang mengiri. Tapi sembunyi ilmu, malu kau buang jauh. Semua akan berlalu, kau dan aku pun tahu. Ilmu dan iman mutu, semangat itu yang ku mau. Apa kau pasrah, bahagia tak pernah. Di saat kau terjatuh, ku datang ku pembasuh. Jalan yang tak terintis, tak perlu kau mengemis. Hari-hari indah, kini begitu sadis. Membuat mata hati, seakan ingin menangis. Tertawa gembira bila kita bersama. Awali hari dengan begitu ceria. Kita bersama, selalu warnai dunia. Hidup susah kawan, mari kita bergandeng tangan. Masalah silih berganti, tetap tersenyum berseri. Rangkaian sejuta mimpi, jadikan motivasi. Hentakkan kaki berlari, sadarlah hidup tak sendiri. Tubuhku dalam buayan mimpi yang tak sempurna. Ku ayunkan langkah kakiku memasuki kerasnya dunia. Hidup susah kawan, mari kita bergandeng tangan. Masalah silih berganti, tetap tersenyum berseri. Rangkaian sejuta mimpi jadikan motivasi. Hentakkan kaki berlari, sadarlah hidup tak sendiri. Blast away family, no Ari HKT Blasta, kill David. Yeah, hidup ini tidak mudah. Oh,